Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Telah kita selesaikan golongan-golongan yang haram menerima zakat. Dan diakhiri di sini dengan keterangan faman dafa'aha li hadhihi al-asnafi ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fa huwa athim. Barang siapa memberikan zakat itu kepada golongan-golongan ini yang tidak boleh menerima zakat, bersama dia mengetahui bahwa tidak boleh menyerahkannya kepada mereka. Jadi dia tahu, punya ilmu bahwa tidak boleh diserahkan kepada mereka, tetapi dia tetap menyerahkan kepada mereka secara sadar, secara sengaja. Fahuwa athim, maka dia berdosa. Dan penyaluran zakat itu tidak sah tentunya, karena tidak tersalurkan kepada yang berhak. Lain halnya apabila seseorang telah berijtihad, dia telah berusaha berijtihad menganalisis semampunya mengenai orang yang akan dia beri zakat. Lantas ternyata itu keliru, maka itu dimaafkan. Jadi seharusnya begini, wajib dipastikan pertama ya, tingkatan yang pertama ini. Jadi ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, wajib dipastikan secara yakin bahwa pihak yang diberi zakat termasuk pihak yang berhak menerima zakat. Itu tingkatan yang pertama. Wajib dipastikan, dipastikan secara yakin, benar-benar tahu bahwa pihak yang diberi zakat itu termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Tingkatan yang kedua, jika tidak mampu memastikan, nah, jika tidak mampu memastikan, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai kemampuan. Kemampuan yang bisa dilakukan di sini adalah berijtihad. Jadi tidak kemudian serampangan, ya, ah terserah benar atau salah. Nah, tanpa ada upaya menganalisis berijtihad, tidak bisa begitu. Karena ini adalah ibadah, amal ibadah penyaluran zakat kepada golongan yang berhak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar penyaluran zakat itu benar, sah, wa bari'at dzimmatu, dan tanggung jawabnya lepas. Maka harus memastikan itu pertama. Ya begitu pula jika dia wakilkan ke orang lain, maka wakil ini harus memastikan. Nah, jika tidak mampu memastikan dalam beramal, ya, mengerjakan suatu ibadah, tidak bisa memastikan tingkatan yakin, maka menggunakan tingkatan oh, Ghalabatul dhon, dugaan terkuat. Dugaan terkuat yaitu dengan cara berijtihad, menganalisis dengan penuh kesungguhan dalam memilih pihak yang berhak diberi zakat. Jika, nah yang kedua ini kan ada kemungkinan salah kan? Karena ini hanya hasil ijtihad, analisis. Hanya ghalabatul dhon tingkatannya, dugaan kuat. Dan itu bisa jadi meleset. Namun, apa hendak dikata? Fattakullah masata'atum, itu yang bisa dilakukan. Karena dia tidak bisa memastikan secara yakin. Adapun jika bisa memastikan secara yakin, itu tidak mungkin meleset. Karena benar-benar tahu. Nah, itu yang pertama, tingkatan yang pertama. Jika itu bisa dicapai, maka itu yang seharusnya dilakukan. Namun jika itu tidak bisa, maka yang kedua. Yang kedua ini bisa jadi meleset. Namun dia sudah melaksanakan kewajiban bertakwa kepada Allah semampunya. Dia sudah berijtihad, menganalisis pihak yang akan diberi zakat sesuai dugaan kuatnya, ya, berdasarkan qara'in, qarina-qarina, dalil-dalil, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dia berhak, ya, termasuk dari salah satu golongan yang berhak, kemudian diberi, berarti abadat dhimmatu sudah lepas tanggung jawabnya. Selesai. Nah, jika kemudian hari terungkap bahwa ternyata dia salah memberi, maka tidak mengapa. Ya. Menurut pendapat yang terkuat, itu pun ada khilaf, ada pendapat-pendapat. Namun yang rajih, yang terkuat itu sudah sah, meskipun ternyata yang diberi orang kaya, yang diberi ternyata ya salah satu dari golongan yang tidak berhak. Dan selain berdalil dengan keumuman makna ayat tadi, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah sekemampuan, ya, dan itu kaidah dipetik dari ayat, melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Ada hadis yang mendukung ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Nabi pernah bersabda, qala rajulun, ada seorang pria mengatakan, la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin, sungguh ya, aku malam ini benar-benar akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi zaniyah. Maka malam itu dia keluar mencari orang untuk bersedekah, dia berikan sedekahnya, ternyata salah. Dalam keadaan dia sudah berusaha, ya, berijtihad. Ternyata dia berikan ke tangan wanita pezina. Fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiq al-lailata 'ala zaniyah. Maka orang-orang pun bangun di pagi hari berbicara, bercerita, ya, yakni berbincang di antara mereka bahwa tadi malam ada seorang wanita pezina yang dapat sedekah. Qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Maka dia pun mendengar berita itu, dia mengatakan, ya Allah, segala puji hanya untukmu, ya, atas sedekah yang jatuh ke tangan wanita pezina. Kata sedekah Nabi sedekah, kata dia, sungguh aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi ghaniyyin. Kemudian dia pun keluar di malam hari bersedekah, ternyata dia letakkan di tangan seorang kaya. Fa asbahu yatahaddatsuna, maka orang-orang pun bangun di pagi hari memperbincangkan bahwa tadi malam ada orang kaya dapat sedekah. Qala Allahumma lakal hamdu ala ghani. Dia mendengar berita itu, dia pun mengatakan, ya Allah, segala puji hanya untukmu, sedekah jatuh di tangan orang kaya. La tasaddaqan nabi sadaqah. Sungguh aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja. Dia tidak menyerah. Ya. Dia tetap menyerah. Tetap mau bersedekah lagi. Ya. Berusaha lagi. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi sariqin. Kemudian dia keluar lagi di malam hari bersedekah, ternyata dia serahkan ke tangan pencuri. Salah lagi. Naam. Fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiq ala sariq. Maka orang-orang di pagi hari bangun memperbincangkan bahwa tadi malam ada orang yang ada pencuri dapat sedekah gitu. Nah, fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniya wa ala ghaniyyin wa ala sariq. Maka dia pun berujar, ya Allah, segala puji hanya untukmu, sedekah telah jatuh ke tangan wanita pezina, orang kaya dan pencuri. Fa'utiya faqilalah, kemudian dia didatangi. Ya. Ada yang mendatanginya, faqilalahu, kemudian dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka faqad qubilat. Adapun sedekahmu sungguh telah diterima. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, menganalisis, ternyata salah. Ya. Sudah bertakwa sesuai kemampuannya. Maka diterima, sah. Amma zaniyatu fala'allaha tasta'iffu biha an zinaha. Adapun wanita pezina yang menerima sedekah itu, ya, moga-moga saja dengan sebab sedekah yang diterimanya, dia berhenti berzina. Karena kebutuhannya tercukupi dengan sedekah itu. Wala'allal ghaniya ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Dan semoga saja orang kaya yang dapat sedekah itu mengambil pelajaran. Ya. Melihat ada orang yang semangat bersedekah, dia sendiri kaya. Kenapa tidak bersedekah? Maka semoga dia sadar, mengambil pelajaran. Kemudian dia juga mau berinfak, bersedekah dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta itu. Dari harta yang dimilikinya. وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ. Dan moga-moga saja pencuri itu, ya, menjaga dirinya, kemuliaan dirinya dengan sedekah itu dan berhenti mencuri. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi dengan sedekah. Begitu. Nah, ini hadisnya. Hadis ini muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan peristiwa itu, ya, tentunya untuk menjelaskan hukum yang terkandung pada hadis tersebut terkait masalah kita. Oleh karena itu dijadikan dalil oleh ulama mengenai masalah kita. Ya, masalah yang kita bahas. Dan ini pendapat yang difatwakan Ibnu Utsaimin, juga difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Jika seorang sudah berijtihad, menganalisis semampunya dengan dugaan kuatnya, maka sudah lepas tanggung jawabnya, itu sudah sah, ya, benar atau tidak. Meskipun diketahui suatu ketika terungkap ternyata keliru, maka itu tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan al-masalah tsalitsatu, masalah yang ketiga. هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ Apakah dipersyaratkan istiab al-asnaf al-thamaniyah al-madhkura? Apakah dipersyaratkan meliputi delapan golongan yang disebutkan dalam ayat? Inda tafriqiz zakati, ketika pembagian distribusi zakat. Ketika distribusi zakat. Apakah dipersyaratkan bahwa seluruh golongan itu harus dapat semua? Tidak boleh ada satu golongan yang luput. Jawabannya la yushtarutu. La yushtarutu isti'abul asnaf ats-tsamaniyah al-madhkurah 'inda tafriq az-zakat. Tidak dipersyaratkan. Ya. Tercakupnya 8 golongan yang disebutkan itu semua saat pembagian zakat alal qawli sahihi, menurut pendapat yang benar. Artinya ada khilaf, ada yang mengharuskan demikian, tetapi yang benar tidak harus. Bal yujzi'u daf'uha, ya, melainkan yujzi'u yakni sah, yujzi'u daf'uha sah pemberian zakat itu li ayyi sinfin minal asnafi, kepada satu golongan manapun dari 8 golongan itu, meskipun hanya satu saja yang diberi yang lainnya tidak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, ya, sehingga diketahui oleh orang-orang, maka itu adalah senikmat-nikmat sedekah. Baik. Yang penting tetap ikhlas meskipun orang lain tahu, ya. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikannya, merahasiakannya, untuk supaya lebih menjaga keikhlasan maksudnya. Wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi bagi kalian, dari sisi keikhlasannya lebih terjaga. Ya. Asyahid yang dipetik dari ayat bukan dari segi perbandingan bahwa lebih utama, ya, mengeluarkan zakat sedekah secara sembunyi-sembunyi daripada terang-terangan. Nah, tetapi yang dipetik dari ayat wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan, ya, sedekah itu kepada orang-orang fakir. Penyebutan satu golongan saja, orang-orang fakir. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadu min agniyaihim. Zakat-zakat itu dipungut dari orang-orang kaya kaum muslimin, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Ini pada hadis Ibn Abbas yang meriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Dan, ya, Nabi berwasiat kepadanya, di antara wasiatnya terkait zakat adalah ini. Ini menunjukkan sah diberikan kepada satu sinf saja, satu golongan saja, orang-orang fakir, orang miskin. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqabisah, dan berdasarkan sabda Nabi SAW liqabisah, kepada Qabisah radhiyallahu anhu, aqim indana, kata Nabi, bermukimlah, tinggallah, bermukim beberapa hari sekian lamanya, indana, di sisi kami, hatta ta'tiyana sadaqatu, sampai datang kepada kami zakat, sampai ada zakat yang masuk ke tangan pemerintah. Fa na'mura laka biha, sehingga kami akan memerintahkan agar kamu diberi bagian dari zakat yang datang. Ya. Hadis ini riwayat Muslim dan ini hanya berarti satu orang, satu golongan saja. Ya. Fa hadhihi al-adillatu tadullu ala anna al-murada biqoulihi ta'ala. Jadi dalil-dalil ini yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i ila akhiril ayat, hanyalah sesungguhnya zakat-zakat itu ditujukan pembagiannya untuk golongan fakir, miskin dan seterusnya, 8 golongan itu. Bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bayanul mustahiqqin, bayan penjelasan al-mustahiqqin, golongan-golongan yang berhak lizzakati, untuk menerima zakat. Itu maksud ya firman Allah SWT tersebut. Untuk menjelaskan siapa saja golongan yang berhak. Di luar golongan itu tidak berhak. Itu maksudnya. La ta'mimul mustahiqina 'inda tasriqiha, bukan maksud ayat ya ta'mimul mustahiqin, pembagian zakat yang meliputi semua golongan yang berhak tersebut tanpa boleh ada yang dibiarkan tidak dapat, artinya semuanya harus dapat, bukan maksudnya itu. Nah, jelas ya. Nah, dan ini jelas dari ayat, jadi kita memahami dari ayat bahwa maksud ayat itu adalah penjelasan ini lihat golongan-golongan yang berhak ini. Tapi bukan berarti bahwa semua harus dapat ketika ada zakat, ya, dan dibagikan harta zakat itu, bukan berarti semuanya harus dapat, nggak harus. Bisa saja hanya khusus fakir fakir miskin saja. Ya. Bisa jadi ya zakat yang ada itu hanya untuk orang yang terlilit utang, misalkan. Nah. Jadi sah satu saja atau dua golongan saja. Nah, tidak harus semuanya. Al-mas'alatu rabi'ah, itu masalah yang keempat. Fi naqli zakati min baladiha ila baladin akhar, terkait pemindahan zakat, pengiriman zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Nah, ini pada pertemuan berikutnya saja. Nah, barakallahu fiik. Fadhlu jazakumullahu khairan.